بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, وَكَذَلِكَ لَمَّا هَادَنَ قُرَيْشًا عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَبْدَأُهُمْ بِقِتَالٍ حَتَّى بَدَأُوهُمْ بِقِتَالِهِ وَنَقَضُوا عَهْدَهُ. Demikian pula ketika Quraisy mengadakan perjanjian untuk tidak berperang selama 10 tahun, maka kaum muslimin tidak memulai untuk memerangi mereka, hingga mereka sendirilah yang mulai memerangi Rasulullah SAW. وَنَقَضُوا عَهْدَهُ, dan mereka sendiri yang membatalkan janjinya. فَعِنْدَ ذَلِكَ غَزَاهُمْ فِي دِيَارِهِمْ, maka saat itulah Rasulullah SAW memerangi mereka di tempat mereka. Ini dikepung waktu itu, dan kemudian terjadilah Fathu Mekah. وَكَانُوهُمْ يَغْزُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ, dulunya mereka, dan yang lebih dulu adalah mereka yang memerangi kaum muslimin sebelum beliau menyerang. Artinya yang membatalkan perjanjian adalah mereka sendiri. Di beberapa atau di dekat Mekah ada suku-suku muslimin yang dalam perjanjian itu disebut. Kemudian mereka lah yang kemudian dibantai ketika mereka dalam keadaan sholat, sebagian masih qiyamul lail, sehingga mereka datang dan membawa berita bahwa musyrikin Quraisy menyerang. Maka saat itu Rasulullah SAW merencanakan untuk mengepung mereka. Kama qasaduhu yawma Uhud wa yawma al-Khandaq, sebagaimana juga dalam perang Uhud dan perang Khandaq, mereka duluan yang mempersiapkan pasukannya untuk memerangi muslimin. Wa yawma al-Khandaq, demikian pula para perang Khandaq, kaum muslimin yang diserang dengan pasukan Ahzab. Yani mereka bergabung dengan sekian suku untuk memerangi kaum muslimin di Madinah dan mengepungnya. Wa yawma Badrin aidan, demikian pula perang Badar. Hum ja'u liqitalihi, mereka yang datang untuk menyerang muslimin. Walau insarafu anhu lam yuqatilu, kalau saja mereka itu pergi dan menjauh dari sana, tidak menyerang, kaum muslimin juga tidak akan menyerang. Wal maqsudu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yukrih ahadan. Maksud dari pembahasan kita adalah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah memaksa seorang pun ala dukhuli fi dinil battah. Enggak pernah memaksa seseorang untuk masuk dalam agamanya sama sekali. Wa inama dakhalan nasu fi dinihi ikhtiyaran wa taw'a, sesungguhnya hanya saja manusia masuk ke dalam agamanya ikhtiaran, dengan pilihan sendiri. Wa tau'an, sebagai ketaatan mereka sukarela. Fa aktsaru ahli al-ardi dakhalu fi da'watihi lima lamma tabayyana lahum al-huda wa annahu rasulullah haqqan. Maka mereka, aktsaru ahli al-ardi, kebanyakan penduduk bumi, mereka masuk mengikuti dakwah beliau, dakwah Rasul alaihi salatu wassalam, ketika jelas bagi mereka petunjuk. Dan ketika jelas bagi mereka bahwa beliau adalah Rasulullah haqqan, bahwa beliau adalah benar-benar Rasul. Enggak ada paksaan. Dan kenyataannya, berapa yang masuk dalam Islam dan berapa yang masih tetap bersikeras dengan agamanya yang sudah mereka rubah-rubah. Tentunya lebih banyak yang masuk Islam. Dari kaum Nasrani, dari kaum Yahudi, dari kaum musyrikin, lebih banyak mereka yang masuk dalam Islam dengan sukarela, sehingga mereka yang tidak masuk Islam ini minoritas. Mereka yang tidak mau masuk Islam itu minoritas sesungguhnya. Fahaulai ahlul Yaman kanu ala dinil Yahudiyah au aktsaruhum, penduduk Yaman misalnya, kebanyakan mereka di atas agama Yahudi. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW berkata kepada Mu'ad ketika mengutusnya ke Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad ibn Jabal, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab, maka jadilah awal pertama engkau ajak mereka adalah mempersaksikan la ilaha illallah ila akhiril hadis wa dzakaral hadis. Tsumma dakhalu fil islam min ghairi raghbatin wala rahbah. Maka mereka ini masuk dalam Islam tanpa ada sesuatu yang diberikan sebagai imbalan, tanpa rasa takut. Ini bukan karena diancam, bukan karena dibayar. Wala raghbatan wala rahbah. Min ghairi raghbatin wala rahbah. Maksudnya bukan karena dibayar sesuatu, bukan pula karena dipaksa. Mereka tidak punya rasa takut. Ini tanpa ada rasa takut, tanpa ada harapan-harapan dunia. Tapi mereka ikhlas, benar-benar melihat agama ini agama yang hak. Wa kadzalika man aslama min yahudil madinah wa hum jama'atun katsirun ghair Abdullah ibn Salam madhkuruna fi kutubis siyar wal maghazi. Demikian pula yang masuk Islam dari kalangan Yahudi di Madinah, hum jama'atun katsirun, mereka sekian banyak jamaah dari kalangan Yahudi selain juga Abdullah ibn Salam yang disebut dalam kutubus siyar wal maghazi, disebut dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab maghazi, lam yuslimu ragbatan fid dunya. Ini tafsir yang tadi, ragbatan wala rahbah, bukan ragbatan fid dunya, bukan karena iming-iming dunia, bukan karena berharap mendapatkan dunia, wala rahbatan minas saif, bukan pula karena takut dari kilatan pedang. Artinya mereka bukan karena terancam, bukan pula karena menginginkan dunia. Bal aslamu fi hali hajatil muslimin wa kasrati a'daihim wa muharabati ahli al-ardi lahum min ghairi sautin wala naut. Disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah bahwa mereka ini masuk Islam dalam keadaan hajatil muslimin, hajatnya kaum muslimin, wa kathratu a'daihim, dalam keadaan banyaknya musuh-musuh kaum muslimin, wa muharabat ahli al-ardi, dan permusuhan peperangan dari penduduk bumi kepada mereka, itu mereka masuk Islam. Artinya kalau mereka masuk Islam karena iming-iming dunia, kaum muslimin saat itu dalam keadaan hajah, dalam keadaan faqah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sedikit dan tidak punya apa-apa. Apa harapan dunia mereka? Bukan karena harapan dunia mereka. Demikian pula, apakah karena takut? Justru kaum muslimin saat itu diperangi oleh sekian banyak penduduk bumi, dimusuhi oleh Romawi, Persia, dan seterusnya. Maka mereka saat itu justru masuk Islam. Min ghairi sautin wala naut, tanpa takut, tanpa semeti, cambuk. Tidak pula karena naut, apa itu, min ghairi darbin lahum wala ta'liq, bukan karena takut cambukan, bukan karena takut dibelenggu, bal tahammalu mu'adat aqribaihim wa hirmanihim naf'ahum bil mal wal badan ma'a dha'fi syaukatil muslimin wa qillati dhati aydihim. Bahkan mereka justru memikul permusuhan. Ini yani ketika masuk Islam, mereka justru memikul permusuhan dari kerabat-kerabat mereka sendiri. Memikul beban permusuhan dari kerabat-kerabat mereka, wahirmanihim naf'ahum. Bahkan mereka jadi dihalangi manfaat mereka. Ini hartanya dan badannya bersama lemahnya kekuatan kaum muslimin. Ma'adha'fi syaukatin muslimin. wa qillati dzati aydihim, dan sedikit sekali apa yang ada di tangan mereka. Fakana ahaduhum yu'adi abahu, maka salah seorang mereka masuk Islam dalam keadaan yu'adi abahu, memusuhi bapaknya sendiri. Wa ummahu, memusuhi ibunya sendiri. Wa ahli baitihi wa ashiratih, bahkan ada yang masuk Islam dengan memusuhi keluarganya dan kerabat-kerabatnya sendiri. Wa yakhruj minad dunya ragbatan fil Islam, dan dia keluar dari dunianya karena menginginkan keislaman. Karena menginginkan keislaman. La li riyasatin wala mal, bukan karena kepemimpinan, bukan pula karena harta. Balian khali' minar riyasa wal mal, bahkan sebaliknya dia justru melepas kepemimpinannya dan melepas hartanya dan dunianya. Wa yatahammal adal kuffar, dan memikul gangguan dari kuffar. Memikul gangguan, beban azal kuffar, gangguan dari orang-orang kafir. Khana bin na'azakum, mudah-mudahan contohnya kita semua tahu betapa banyak mereka yang masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, justru tadinya tokoh pimpinan di kabilahnya, tapi justru dia masuk Islam meninggalkan kepemimpinannya. Demikian pula ada yang meninggalkan rumahnya, hartanya, semuanya di Mekah untuk hijrah ke Madinah, masuk Islam. Min darbihim wa syatmihim, juga memikul gangguan kufar. Di antara gangguan tersebut adalah darbihim, dipukulnya mereka, wa syatmihim, dicercanya mereka, wa sunuf adaihim, dan berbagai macam bentuk-bentuk gangguan yang lain. Wa la yusrifu dhalika an dini, dan itu tidak memalingkan mereka dari agamanya. Masya Allah. Fa in kana kathirun min al-ahbari wal-ruhbani wal-qissisina wa man dhakarahu hadha as-sa'il qad ikhtaru al-kufr faqad aslama jumhur ahli al-ardi min firaq al-kuffari wa lam yabqa illa al-aqallu binisbati ila man aslam. Kalaupun kebanyakan para pendeta-pendetanya dan rahib-rahibnya, ahbar, jamak dari habr, orang-orang yang berilmunya, tentunya dalam tanda petik, berilmu tetapi merubah-rubah ilmunya sendiri. Waruhban, jamak rahib, ahli ibadah. Kesisin adalah pendeta-pendeta mereka. Walaupun sebagian kecil dari tokoh-tokohnya, pendeta-pendetanya, ahli ilmunya, ahli ibadahnya, sebagaimana yang ditanyakan oleh si penanya tadi, mereka ikhtarul kufur, mereka masih lebih memilih kekafiran daripada keislaman. Tetapi faqad aslama jumhuru ahlil ard, tetapi telah masuk Islam kebanyakan penduduk bumi. Dari kelompok-kelompok orang kafir, dari musyrikinya, dari Yahudinya, dari Nasraninya, justru mayoritas masuk Islam. Lam yabqa illal aqal, tidak tersisa kecuali sedikit sekali. Dibandingkan dengan siapa yang masuk Islam, lebih banyak mereka-mereka, atau saya ulangi, lebih banyak mereka yang masuk Islam dibandingkan mereka yang bersikeras dalam agamanya. Berarti yang masih tetap dalam Nasraniyah, yang masih tetap di dalam Yahudiyah adalah orang-orang yang sedikit dan minoritas. Fahu ulai nasara syam, kanu mil'u syam, thumma saru muslimin, illa nadir. Contohnya, Nasrani di Syam. Semua sepenuh Syam, mereka Nasrani. Ini full, semuanya Nasrani. Thumma saru muslimin, kemudian mereka menjadi muslimin. Illa nadir, kecuali sedikit sekali. Fasaru fil muslimina kasya'ratis sawda, maka mereka ini di tengah-tengah kaum muslimin seperti hanya satu bulu yang hitam pada lembu yang putih. Lembu yang putih ada satu dua bulu yang hitam, tetapi sya'rah Sauda itulah mereka, minoritas. Kaum Nasrani saat itu di tengah-tengah kaum muslimin menjadi minoritas, hanya seperti satu bulu yang hitam di lembu yang putih. Padahal tadinya mayoritas mereka. Tadinya seluruhnya, bahkan bukan mayoritas, seluruhnya Nasrani. Tetapi dengan datangnya dakwah, hampir semuanya masuk Islam. Wa kadzalikal majus kanat ummatan la yuhsa. Demikian pula Majusi. Tadinya satu umat yang tak terhitung adaduhum. Yang tak terhitung jumlahnya. Illallah. Enggak ada yang bisa menghitungnya kecuali Allah. Fa'atbaqu 'alal Islam lam yatakhallaf minhum illa an-nadir. Ternyata mereka semua masuk dalam Islam, tertuang ke dalam Islam, tidak tersisa, tidak menyelisihi, kecuali nadir, sedikit sekali. Wasarat biladuhum biladu Islam, bahkan negerinya menjadi negeri muslimin, menjadi negeri Islam. Wasara man lam yuslim minhum tahtal jizyati wadzillah. Dan mereka-mereka yang tidak masuk Islam, mereka minoritas di bawah kekuasaan kaum muslimin, membayar jizyah dalam keadaan rendah. Wa kadzalikal yahud, demikian pula Yahudi. Aslama aktsaruhum wa lam yabqa minhum illa syirdimatun qalilah muqatti'atan fil bilad. Yahudi juga kebanyakan mereka masuk Islam, tidak tersisa kecuali hanya kelompok kecil yang terputus, artinya terpisah di negeri-negeri, bahkan tidak memiliki negara sama sekali. Yatihuna fil ard, mereka berpindah-pindah dari satu tempat-tempat lain, tidak memiliki tempat tinggal. Faqaulu hadzal jahil, maka ucapan orang yang bodoh tadi, inna hatainil ummataini la yusa'daduhum illallah kafaru bi Muhammad SAW, katanya, kata orang bodoh ini, bahwa dua kelompok besar yang tak terhitung jumlahnya kecuali Allah telah kafir mengingkari Nabi Muhammad SAW. Ini kadzabun zahir. Ini jelas kedustaan yang sangat jelas. Wabahtun mubin. Ini adalah kedustaan yang gamblang. Hatta law kanu kulluhum qad ajma'u 'ala ikhtiyar al-kufur, walaupun mereka seluruhnya sepakat untuk mengingkari kekafiran, untuk mengingkari Islam, lakanu fi dhalika uswa qaumi Nuh. Maka itu pun sudah ada contohnya pada kaum Nuh, ketika tidak ada yang masuk Islam kecuali hanya yang ada di atas perahu. Apa akibatnya? Tidak menjadikan mereka benar, dan tidak menjadikan dakwah Nabi tadi salah. Artinya kalaupun Nasrani seluruhnya sepakat tidak masuk Islam, apakah berarti dakwah Rasulullah SAW salah? Apakah berarti dakwah mereka benar? Tidak. Wa qad aqama fihim alf sanah illa 50 ama. Nabi Nuh alaihi salam telah berdiri mendakwahi mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Yad'uhum ila Allah wa yurihi min al-ayat. Mengajak kepada Allah, memperlihatkan bukti-bukti. Ma yuqimu hujjatullah alaihim, yang berfungsi menegakkan hujjah Allah atas mereka. Wa qad atfa'u 'alal kufri illa qalila. Tetapi ternyata mereka semuanya, hampir seluruhnya, tertuang dalam kekafiran, kecuali sedikit dari mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nuh illa qalil, kecuali sedikit. Tapi apakah dakwah Nuh salah? Tidak. Tidak ngaruh. Jumlah tidak mempengaruhi kebenaran dan kesesatan. Tidak mempengaruhi ini benar berarti ini salah. Kalau sedikit berarti benar, kalau banyak berarti salah. Atau sebaliknya, kalau banyak berarti benar, sedikit berarti salah. Enggak ada kaitannya dengan itu. Wahum kanu adhaaf hatainil ummatainil kafiratain. Ahlil ghadabi wa ahlil dalal. Padahal pengikut atau orang-orang kafir tadi di zaman kaum Nuh adhaaf berlipat-lipat kali dari dua kelompok Yahudi dan Nasrani tadi. Lebih banyak dari dua golongan umat yang kafir, yang satu ahlil ghadab, yang satu ahlil dalal. Ahlil ghadab Yahudi, ahlil dalal Nasrani. Tapi lihat, tidak menjadikan berarti kekafiran adalah hak. Tidak menjadikan dakwah Nabi Nuh berarti batil. Wa'adun atbaqu alal kufur. Demikian pula kaum 'Ad. Mereka sepakat atas kekafiran. Wahum ummatun azimatul uqala. Padahal mereka adalah umat yang besar dan cerdas. Mereka bisa mengukir batu-batu gunung. Tetapi mereka ingkar kepada nabinya. Hatta istausalu bil adab. Sehingga mereka semuanya diratakan dengan adab. Wa Thamud. Demikian pula kaum Thamud. Atbaqu jami'uhum alal kufur. Mereka sepakat atas kekafiran. Ba'da ru'yatil ayatil azimah. Setelah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Alati yu'min ala mislihal bashar. Yang biasanya manusia akan beriman dengan tanda-tanda itu. Tetapi ma'a hadha faktarul kufur. Bersama dengan bukti-bukti tadi justru mereka memilih kekafiran daripada keimanan. Kama qala ta'ala wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Thamud, kami berikan bimbingan pada mereka, bimbingan hidayah melalui rasulnya, fastahabbul 'ama 'alal huda. Maka mereka lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Qala ta'ala wa 'adan wa thamud waqad tabayyana lakum min masakinihim. Kaum 'Ad, kaum Thamud, telah jelas bagi mereka bagaimana tempat-tempat mereka, negeri-negeri mereka. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anil sabil wa kanu mustabsirin. Allah indahkan kepada mereka, syaitan mengindahkan pada mereka amalan-amalan mereka. Maka terhalanglah mereka dari jalan. Wa kanu mustabsirin. Padahal mereka sungguhnya bisa melihat. Ini bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Fahatani ummatani azimatani min akbaril umam. Maka dua kelompok umat ini, dua umat yang besar ini adalah umat yang lebih besar dari umat-umat atau umat yang paling besar di antara umat-umat yang lain. Qad atbaqata alal kufur. Ternyata kedua-duanya semuanya memiliki kekafiran. Ma'al basirah. Padahal melihat bukti-bukti. Fa ummatul ghadab wadhalal idza atbaqata alal kufri falaysa dhalika bibid'in. Maka ummat al-ghadab yaitu Yahudi wa ummatul dhalal yaitu Nasrani, kalaupun mereka seluruhnya memilih kekafiran, maka itu bukan barang baru. Laisa dhalika bibid'in. Itu bukan barang baru. Sudah pernah terjadi pada kaum Nuh, sudah terjadi pada kaum 'Ad, sudah terjadi pada kaum Thamud. Adapun kaum Nuh, Allah tenggelamkan mereka. Dan Rasulullah Nuh alaihi salam berdoa, la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun berjalan di muka bumi. Jangan tinggalkan satu orang kafir pun berjalan di muka bumi. Demikian pula kaum 'Ad, kaum Thamud. Wa amma Thamud fa uhliku bitaghiyah. Wa amma 'Ad fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Thamud, Allah binasakan dengan taghiyah, dengan suara yang melengking tinggi yang memutuskan jantung-jantung mereka, memekakkan telinga-telinga mereka. Wa amma 'Ad, adapun kaum 'Ad dibinasakan dengan angin yang dingin, angin sarsar. 7 hari 8 malam. Apa kata Allah? Fahal tara lahum min baqiyah. Apa kamu lihat sisa mereka? Tidak tersisa. Padahal umat besar, kaum 'Ad umat yang besar, kaum Thamud umat yang besar. Apalagi kaum Nabi Nuh, seluruhnya Allah tenggelamkan. Wahulai kaum Fir'aun. Demikian pula kaum Fir'aun. Ma'akat fatihim. Bersama banyaknya mereka. Qad atbaqu ala jahdi nubuwati Musa. Mereka sepakat untuk menentang kenabian Musa. Ma'atadahril ayat. Bersama bermunculannya tanda-tanda yang bahir. Tanda-tanda yang jelas. ayatan ba'da ayat, bukti dengan bukti, atau bukti dan bukti berikutnya terus bermunculan, Allah berikan di tangan Nabi Musa atau melalui tangan Musa alaihi salam. Falam yu'min minhum illa rajulun wahid. Tidak beriman dari mereka kecuali satu orang saja. Itu pun kana yaktumu imanah. Itu pun menyembunyikan keimanannya. Wa aidan fayuqalu lin-nasara. Demikian pula kita katakan pada kaum Nasrani, haula'il yahud ma kasratihim fi zamanil masih. Mereka Yahudi bersama jumlah mereka yang banyak di zaman Al-Masih, hatta kanu mil'a biladisy-Syam, hingga mereka memenuhi negeri Syam, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, wa aurasna al-qawma alladhina kanu yastad'ifuna au yustad'afuna masyariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa kanu qad atbaqu ala takdhib al-masih. Mereka sepakat untuk mendustakan al-masih, wa jahadu nubuwatahu, dan menentang kenabian al-masih, wa fihim al-ahbar, padahal di antara mereka ada ahbar, ada ahli ibadah, ada ulama'nya, hatta amana bihi al-hawariyun, hingga beriman padanya hawariyun. Fa idza jaza 'ala al-yahudi wa fihim al-ahbar wal-'ubbab az-zuhad wa ghayruhum al-itbaq 'ala jahdi nubuwwati al-masih, kalau memungkinkan pada Yahudi, padahal di dalam Yahudi yang banyak tadi ada pendetanya, ada ahli ibadahnya, ada ulama'nya, mereka sepakat menentang Isa al-Masih alaihi salam, maka sangat mungkin kalau kalian kemudian menentang Nabi Muhammad SAW. Ini tidak ada masalah. Artinya kalau mereka seluruhnya mengingkari Islam, sepakat seluruhnya, maka sesungguhnya Yahudi pun pernah sepakat mengingkari Isa alaihi salam. Baik. Apalagi ternyata Nasrani mayoritasnya masuk Islam, Yahudi mayoritasnya masuk Islam, demikian pula musyrikin mayoritasnya masuk Islam. Masya Allah, 2/3 dunia saat itu di bawah kekuasaan kaum muslimin, dalam keadaan mereka masuk Islam dengan sukarela, tidak ada paksaan. Sehingga Nasrani yang sekarang ada itu minoritas, Yahudi yang sekarang ada itu minoritas dari seluruh Yahudi yang dulu masuk Islam. Demikian pula musyrikin yang masih tersisa, itu minoritas dibandingkan dengan sekian banyak musyrikin yang masuk Islam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.